Orang-orang yang suka bertawassul dengan kehormatan para nabi, sahabat, ulama, ketika berdoa mereka berdalil dengan perbuatan Umar bin Khattab ketika Jazirah Arab ditimpa musim kemarau. Beliau berdoa dengan kehormatan paman nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Abbas. Yang anda tanyakan, bagaimana ahlus sunnah wal jamaah dalam menanggapi hal semacam ini? Dan apakah hujjah mereka itu benar atau salah? Hadis ini ya, tentang tawassulnya Umar bin Khattab kepada Al-Abbas, pamannya Rasul alaihi salatu wassalam, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dijadikan dalil oleh sebagian mereka tentang bolehnya bertawassul ya kepada selain Rasulullah. Buktinya Umar bertawassul kepada Al-Abbas dan tidak bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kata mereka boleh saja bertawassul kepada Rasulullah walaupun telah mati. Nah, jadikan alasan oleh mereka tentang bolehnya bertawassul kepada selain Rasulullah kalau ada seorang yang dianggap saleh. Nah, lalu menyebut namanya, misalnya ketika berdoa sekarang ini. Ya, ada seorang berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kemuliaan Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani, hendaklah engkau memberikan rezeki kepadaku, misalnya. Nah, tawassul dengan jahu dengan kemuliaan Abdul Qadir Jailani. Nah, atau yang semisalnya. Dan berdalil dengan hadis ini sangat fatal kekeliruannya dan kesalahannya. Hadis ini disebutkan dalam Sahihul Bukhari rahimahullahu taala. Jadi hadis ini ceritanya seperti ini. Suatu ketika ya, ketika negeri Arab ditimpa qahat, paceklik, hujan mungkin lama tidak turun, maka datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu taala kepada Al-Abbas Abdul Muttalib. Nah, lalu kemudian ketika dia telah mendatangi Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pada waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala beliau mengatakan, Allahumma inna kunna nastasqi bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatasqiyana wa inna natawassalu wa inna nastasqi bi ammi rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasqina. Na'am, atau kama qala radhiyallahu ta'ala. Kata Umar bin Khattab, ya Allah, kami dahulu di zaman ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kami meminta hujan melalui Rasulullah alaihi wasallam. Coba faham ini maksudnya. Maksud Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, kami dahulu di zaman Rasulullah alaihi wasallam itu kalau mereka hendak meminta hujan, salah seorang datang kepada mereka, ya Rasulullah, doakanlah, berdoa kepada Allah untuk kami, semoga Allah menurunkan pada kami hujan. Itu maksudnya. Kami dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami meminta hujan melalui Rasulullah alaihi salatu wasallam. Yakni datang kepada Rasulullah, bukan berdoa di rumah, ya Allah, ya, demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka turunkanlah kepada kami hujan. Bukan begitu. Tidak seperti itu yang dilakukan oleh para sahabat. Lihat dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam sedang berkhutbah pada hari Jumat, tiba-tiba ada seorang datang. Kata orang, "Ya Rasulullah, halakatil amwal wa inqata'ati subul. Fad'u Allah yughitsana." Wahai Rasulullah, Hewan-hewan telah binasa. Perjalanan terputus. Ya. Karena tidak ada penyambung perjalanan, tidak ada minuman. Maka berdoalah kepada Allah agar menurunkan kepada kami hujan. Maka Rasulullah berdoa. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berdoa. Nah, setelah meninggalnya Rasulullah, kata Umar, maka kami pada hari ini meminta hujan melalui pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Abbas. Nah, setelah itu Al-Abbas pun berdoa kepada Allah. Ya Allah, turunkanlah pada kami hujan. Bukan Umar bin Khattab berdoa, ya Allah demi kemuliaan Al-Abbas. Bukan begitu yang dimaksud. Ini salah faham. Ya. Jadi tidak ada dalil dari mereka yang berdoa lalu kemudian menggunakan jah atau bertawassul dengan nama seorang, ya, walaupun orang itu telah mati. Kalau ingin bertawassul dengan seorang yang dianggap soleh, datang kepadanya, ya. Misalnya ada seorang kiai, ya, kita datang kepada Pak Kiai, tolong doakan saya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada saya rezeki. Semoga Allah menyelamatkan saya dari musibah. Nah, Pak Kiai itu yang berdoa. Jadi bukan kita yang berdoa menyebut nama Pak Kiai. Ya, jangan salah faham. Ya, kebanyakan mereka seperti itu. Dalil-dalilnya kadang dipaksakan untuk membenarkan perbuatan yang sudah turun-temurun. Ya. Nah, kalau semua dalilnya terbantahkan, paling-paling akhir mengatakan, ah, ini sudah menjadi tradisi kami, selesai. Ini adat kami sudah. Gak bisa ditentang. Allahumma musta'an.